Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sarral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tafsir surat Al-Kahfi. Dan pada malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Kahfi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi tafsiri qawlillahi ta'ala, فَلَعَلَّكَ بَاخِئُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka apakah barangkali engkau akan berpaling, atau engkau akan membunuh dirimu sendiri, mencelakakan dirimu sendiri, dikarenakan kesedihan hatimu setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Qauluhu ta'ala fala'allaka al-khitab lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Barangkali engkau, yaitu maksudnya ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bakhi'un nafsaka, muhlikun nafsaka, akan mencelakakan dirimu sendiri. Li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza lam yujibu yujibuhu hazina haznan syadida. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika umatnya tidak menyambut dakwah beliau, ya, beliau bersedih dengan kesedihan yang sangat. وَضَاقَ صَدْرُهُ حَتَّى يَكَادَ يَحْلِقْ. Sempit dada beliau, sedih hati beliau ketika umat yang beliau ajak untuk al-haq tidak menerima, tidak mau menerima ajakan beliau. حَتَّى يَكَادَ يَحْلِقْ, sampai hampir beliau justru ya celaka akibat itu. Fasallahu Allahu azza wa jal wa bayyana lahu annahu laysa alayhi min adam istijabatihi min syai' wa innama alayhi al-balagh wa qad ballagh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghibur beliau dan menjelaskan kepada beliau bahwasanya itu bukanlah ya, tanggung jawab beliau kalau mereka tidak mau menerima ajakan beliau, menerima dakwah beliau. Adapun yang menjadi tanggung jawab beliau hanyalah menyampaikan al-haq dan beliau telah sampaikan. Adapun al-hidayah berupa taufik wal qabul, hidayah berupa taufik dan penerimaan itu adalah hak Allah. Ya, sebagian yang Allah keinginkan bagi mereka at-taufik, maka Allah berikan kepada mereka. Dan yang lainnya yang Allah tidak kehendaki, Allah tidak berikan. Ala atharihim ay bittibai atharihim la'allahum yarji'una ba'da adami ijabatihim wa i'radihim. Yaitu dengan mengikuti jejak-jejak mereka, mengharapkan agar mereka kembali setelah sebelumnya mereka tidak mau ya menerima ajakan dakwah dan berpaling darinya. Illam yu'minu bihadzal hadis. Ya. Itu apakah kau bersedih dikarenakan mereka tidak beriman ya dengan Al-Qur'an? Ai illam yu'minu bihadzal Qur'an, kalau mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an. Asafa. Asafa di sini adalah maf'ul min ajlih. Ya, beliau yaitu beliau al-amil fihi bakhi'un. Dan amilnya adalah bakhi'un. Al-ma'na annahu la'allaka bakhi'un nafsaka minal asaf. Idza lam yu'minu bihada. Ya. Maknanya adalah barangkali justru engkau mencelakakan dirimu disebabkan kesedihan kalau mereka tidak beriman terhadap Al-Quran ini. Ma'annar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa alaihi min adam istijabatihi min syai'. Bukanlah tanggung jawab beliau seandainya mereka sama sekali tidak mau mendakwah atau menerima dakwah beliau. Ya. Wa muhimmatur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Qala ta'ala fa innama 'alaikal balagh. Yang menjadi fokus dari seorang rasul, yang menjadi tanggung jawab dari seorang rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-balagh, penyampaian, menyampaikan al-haq, menyampaikan ilmu yang hak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innama alaikal bala. Kewajibanmu hanyalah al-balak, menyampaikan. Wahakada warasatuhu min ba'dih. Begitu juga para pewarisnya setelah beliau, yaitu para ulama, al-ulama. Wadhifatuhum al-balak. Kewajiban mereka adalah menyampaikan. Wa ammal hidayah fabiyadillah. Adapun al-hidayah adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal ma'lum annal insana al-mu'min yahzan. Yahzinu idza lam yastajibin nasu lil haqq. Lakinnal hazina idza lam yaqbalun nasu lam yaqbalin nasu al haqqo ala naw'in. Al awwal naw'un yahzanu li'annahu lam yuqbal. Atsani wa naw'un yahzanu li'annal haqqo lam yuqbal. Dari perkara yang dimaklumi bahwasanya seorang mukmin yahzan, dia akan bersedih. Kalau manusia tidak menerima al-haq. Akan tetapi, seorang yang bersedih ketika manusia tidak mau menerima al-haq itu terbagi menjadi dua. Dua macam. Yang pertama, nau'un yuhyahzanu li'annahu lam yukbar. Yang pertama adalah yang dia sedih karena dirinya yang tidak diterima. Yang kedua adalah yang sedih karena hak al-haq yang tidak diterima. Wasani wal mamduh. Li'anna al-awwal idza da'a fa inna ma yad'u li nafsihi. Maka yang kedua ini yang terpuji, yaitu yang dia bersedih bukan karena dirinya yang tidak diterima, ya, tetapi karena al-haq yang dia sampaikan tidak diterima oleh manusia. Ya. Maka yang kedua ini, yang al-haq dia bersedih karena al-haq tidak diterima, ini yang terpuji. Li'anna al-awwal idza da'a fa inna ma yad'u li nafsihi. Karena ya yang pertama, jenis yang pertama yang dia tidak, yang dia bersedih karena dirinya yang tidak diterima. Maka ketika dia berdakwah, dia menyeru kepada dirinya sendiri, bukan kepada al-haq. Wasani idza da'a fa inna ma yad'u ila Allah azza wa jal. Wa li hadza qala ta'ala ud'u ila sabili rabbik. Adapun yang kedua, kalau dia berdakwah, dia menyeru, maka dia menyeru kepada Allah azza wa jal, kepada al-haq. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Rabbmu. Lakin idza qala al-insan ana ahzan li'annahu lam yuqbal qawli li'anna al-haq. Walidzalika law tabayyana li al-haq ala khilafi qawli akhadtu bihi. Fahal yakunu mahmudan aw yakunu ghaira mahmudin. Akan tetapi, kalau seorang berkata misalnya, aku sedih karena perkataanku tidak diterima, karena apa yang aku katakan adalah al-haq. Akan tetapi kalau seandainya, ya, kalau seandainya jelas bagiku al-haq adalah berbeda dengan apa yang aku katakan sekarang, maka aku akan lebih memilih al-haq. Maka apakah yang seperti ini adalah perkara yang terpuji atau tidak? Al-jawab yakunu mahmudan. Al-jawab, maka yang demikian itu mahmud, terpuji. Lakinnahu laisa kal-akhar alladhi laisa ham illa qabul haq sawa'un ja'a min kibalihi au ja'a min kibali ghairih. Tapi tingkatannya tidak seperti yang lainnya, yaitu seperti yang kedua tadi. Yang dia tidak penting baginya apakah ya diterima al-haq itu melalui dirinya atau melalui orang lain. Ya. Ahamu syai, yang paling penting baginya seorang itu bisa menerima al-haq. Apakah melalui dirinya atau melalui orang lain? Qala Qala Allah Ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan, ma'alal ardi, apa-apa yang ada di atas bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi. Ya. Linabluwahum, agar kami menguji mereka, yaitu manusia, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah, idza ta'ammalta al-Qur'ana tajidu annahu ghaliban yuqaddimu asy-syar'a 'ala al-khalq. Kalau engkau memperhatikan, merenungi Al-Qur'an, maka engkau akan dapatkan kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran itu lebih mendahului penjelasan tentang syariat daripada penjelasan tentang penciptaan. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insan. Ar-Rahman, demi Rahman, demi yang maha memberikan rahmat, yang maha memiliki rahmat yang luas. Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ta'limul Qur'an, pengajaran Al-Qur'an, daripada khalqal insan, penciptaan. Wa ta'ammal al-ayati fi hadzal ma'na tajidu anna Allah yabda'u bisyara'i qabla dzikril khalq wa ma yata'allaqu bih. Dan perhatikan ayat-ayat ini yang semakna dengan ini, maka kau dapatkan bahwasanya Allah memulai, mendahulukan perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat sebelum perkara yang berkaitan dengan penciptaan atau yang berkaitan dengannya. Li'annal makhlukat innama sukhirat lilqiyami bita'atillahi azza wa jal. Dikarenakan para makhluk mereka ditundukkan agar mereka bisa menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Allah qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Wa qala Azza wa Jal, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Idzan al-muhim al-qiyamu bi ta'atillahi azza wa jal. Maka yang paling penting adalah merealisasikan ketaatan kepada Allah azza wa jal. Wa ta'ammal hadhihi nuqtah hatta yatabayyana laka anna asra ad-dunya wa ijada ad-dunya innama huwa lil qiyami bi syari'atillahi azza wa jal. Ya, perhatikan perkara ini. Perkara yang sangat halus ini. Sampai jelas bagimu bahwasanya asra ad-dunya, asal dari dunia dan penciptaan dunia, ya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk penegakan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Qauluhu Ta'ala, inna ja'alna ay sayyarna. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ja'alna ay sayyarna, yaitu kami jadikan. Ya. Ja'ala di sini makna sayyara, yaitu menjadikan. Wa ja'ala ta'ti bi makna khalq wa bi makna khalaqa wa bi makna sayyara. Dan ja'ala dia memiliki bisa datang dengan makna khalaqa menciptakan, bisa datang dengan makna sayyara menjadikan. Ya, berbeda antara menciptakan dengan menjadikan. Apa yang membedakannya? Fa in ta'addat li maf'ulin wahid fa innaha bi ma'na khalaqa. Kalau dia ya membutuhkan satu objek, maka makna dari ja'ala adalah khalaqa. Mislu qawlihi ta'ala waja'alal dhulumati wan nur. Dan yang menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Ya. Surat Al-An'am ayat yang pertama. Ya, pada ayat yang pertama dari surat Al-An'am ini, ja'ala maknanya adalah khalaqa. Fa in ta'addad li maf'ulain fahiya bi makna sayyara. Kalau ja'ala dia membutuhkan dua maf'ul atau dua objek, maka maknanya adalah sayyara menjadikan. Mithlu qawlihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Surat Az-Zukhruf ayat 3. Ay sayyarnahu bi lughatil Arab. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, yaitu sayyarnahu bi lughatil Arab. Kami jadikan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Ya. Sekarang kenapa harus disebutkan perbedaan ini? Wa innama nabahtu 'ala dhalik li'anna al-Jahmiyah yaqulun innal ja'ala bi ma'nal khalq fi jami'il mawadi'. Ya. Ini aku ingatkan, kata Syekh. Ya. Dikarenakan al-Jahmiyah, yaitu firqah sesat, kelompok sesat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Mereka mengatakan innal ja'ala, mereka mengatakan bahwasanya al-ja'al maknanya adalah al-khalq, penciptaan. Pada setiap tempat. Pada semua tempat. Ya, wa yaqulun makna qawlihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan ay khalaqnah. Mereka mengatakan makna dari firman Allah inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan ay khalaqnah, yaitu kami ciptakan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Walakin hadza ghalatun 'ala lughatil Arabiyyah, akan tetapi ini adalah kekeliruan, kesalahan besar di dalam bahasa Arab. Ya, mereka hendak menjadikan itu sebagai dalil, tapi justru mereka keliru. Ya, karena ya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, di sini ja'alna maknanya bukan khalaqna melainkan sayyarna. Ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan baginya. Huna ja'al bi makna sayyara, in huna ja'ala bi makna sayyara. Di sini ja'ala ya maknanya adalah sayyara, menjadikan. Objek fal maf'ulul awal ma. Objek yang pertama adalah kata ma. Ma alal ard, apa-apa. Wa maf'ulul tsani zinah. Ya. Yaitu sebagai hiasan. Ai anna ma alal ardi ja'alahu Allahu zinatan lil ard. Yaitu bahwasanya apa-apa yang ada di bumi ini Allah jadikan sebagai penghias bumi. Wadzalika liikhtibarin nas, yang demikian itu dalam rangka sebagai ujian dan cobaan bagi manusia. Hal yata'allaquna bihadhihi zinah am yata'allaquna bil khaliq? Apakah mereka justru mengikatkan diri mereka bergantung, ya, terhadap perhiasan-perhiasan ini, atau mereka bergantung terhadap Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala? An-nasu yanqasimu ila qismain, minhum man yata'allaqu bizinah wa minhum man yata'allaqu bil khaliq. Manusia itu terbagi menjadi dua. Di antara mereka ada yang bergantung terhadap perhiasan-perhiasan yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini. Di antara mereka ada yang bergantung kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasma ila qaulihi ta'ala mubayyinan hadzal amr. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan perkara ini. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil qalb in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, maka akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi ia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu biarkannya, ia tetap mengulurkan lidahnya. Demikianlah, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah pada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Surat Al-A'raf dari kisah ayat 175 sampai ayat 176. Idzan ja'alallahu az-zinah liikhtibaril ibad. Kalau begitu Allah jadikan perhiasan-perhiasan di dunia ini agar sebagai ujian bagi para hamba. Sawa'un akanat hadhihi zinah fima khalaqahu Allahu azza wajal wa awjadah aw mimma sana'ahu li adami. Apakah perhiasan ini adalah apa yang Allah ciptakan dan Allah jadikan, atau apa yang dibuat oleh anak manusia? Fal kusur al-fakhamah al-muzakhrafah zinatun warasyak. Istana-istana yang megah, istana-istana yang mewah, jelas ini adalah merupakan perhiasan tanpa diragukan lagi. Walakinnaha min sun'il adami, akan tapi ini apa yang manusia buat. Wal ardu bijibaliha wa anhariha wa nabatiha. Dan adapun bumi dengan gunung-gunungnya, sungai-sungainya dan tumbuh-tumbuhannya, Wa idza anzalallahu al-ma'a 'alaiha tahzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Hadhihi zinatun min indillahi ta'ala. Apabila Allah turunkan hujan, Allah turunkan air kepada bumi tersebut, maka hiduplah bumi tersebut dan suburlah. Dan dia menumbuhkan dari setiap tumbuhan, setiap tanaman yang elok dipandang. Maka ini adalah perhiasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala linabluwahum ay nakhtabiruhum. Firman Allah subhanahu wa ta'ala linabluwahum, yaitu agar kami jadikan perhiasan bumi tersebut sebagai ujian, cobaan bagi mereka. Wa qauluhu ta'ala ayyuhum ahsanu amala. Ujian bagi mereka, siapa yang paling baik amalannya. Ya, ad-dhamir ya'udu lil khalq, kata ganti hum, mereka kembali kepada makhluk. Siapa di antara makhluk yang paling baik amalannya? Wa ta'ammal qawlahu ta'ala ahsanu amala wa lam yakul aksar amala. Perhatikan baik-baik. Ya, Allah mengatakan ahsanu amala, yang paling baik amalannya, bukan dan tidak mengatakan aksaru amala, yang paling banyak amalannya. Li'annal ibrah bil ahsan la bil aksar. Karena yang menjadi patokan ya adalah mana yang terbaik, bukan mana yang terbanyak. Wa ala hadza law shallal insanu arba'a raka'at lakin ala yaqinin dha'if aw ala ikhlalin bittiba'i syara'. Berdasarkan ini, seandainya seorang itu salat 4 rakaat akan tetapi dengan keyakinan yang lemah, atau di situ ada kekurangan-kekurangan di dalam mengikuti syariat. Wa shalla akhraqatainin raqataini biyaqin qawi wa mutaba'atin qawiyah, dan yang lain dia salat 2 rakaat dengan keyakinan yang kuat dan mengikuti syariat dengan yang kuat, dengan cara yang kuat, dengan yang mantap. Mana yang paling baik di antara mereka? Fa'ayuhuma ahsan. Ahsani, yang kedua yang jelas. Bila syak, ahsan wa afdal. Tanpa diragukan lagi, yang kedua ini lebih baik dan lebih mulia. Li'annal ibrata bi'ihsanil amali wa itqanihi ikhlasan, ikhlasan wa mutaba'atan. Ya, karena menjadi ibrah, yang menjadi patokan, yang menjadi standar itu adalah memperbaiki amalan dan memantapkannya, ya, dengan ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'dil ibadat al-afdal at-takhfif. Pada sebagian ibadah yang lebih utama adalah at-takhfif, meringankannya. Karakatil fajar masalan, seperti 2 rakaat salat sunnah fajar contohnya. Lau qala insanun ana uhibbu an util fiha fi qiraatil Qur'an wa fi ruku' wa sujud wal qiyam. Seandainya ada yang berkata, aku lebih suka untuk memperpanjang pada surat atau pada salat sunnah rakaat, salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, salat fajar, ya, memperpanjang baca Al-Qur'an pada rukuknya, pada sujudnya, pada berdirinya, sementara yang lain mengatakan wa akhar qal ana uridu an ukhaffif, aku ingin meringankan, fasani afdal, maka yang kedua ini lebih mulia. Wa li hadza yanbaghi lana idza ra'aina amyan yutilu fi raqatil fajr an nas'alahu hal hatani raqatan raqatal fajri aw tahiyatul masjid. Kalau makanya, karena itulah sepatutnya bagi kita kalau kita melihat seorang ami, seorang awam, yang dia memperpanjang pada salat dua rakaat, ya, sebelum fajar, kita bertanya, apakah dua rakaat yang dia lakukan ini dua rakaat sunnah fajar, qabliyah, atau salat tahiyatul masjid? Fa in kana tahiyatul masjid fa sya'nuh. Wa in kana rak'atul fajr qulna la al afdal an tukhaffif. Kalau yang dia lakukan dengan niat dua tahiyatul masjid, maka itu adalah urusannya. Ya. Akan tetapi kalau dia lakukan dua, yang dia lakukan adalah dua rakaat salat sunnah fajar, maka kita katakan la al afdal an tukhaffif. Ya, lebih baik, lebih utama engkau meringankannya. Wa fi siyam rakhasa sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yuwasilu ila sahar. Wa nadabahum ila an yuftiru min hini ghurubi syams. Fasama rajulan ahaduma amtadda somuh ila sahur wa thani aftara min hini ghabati syams. Fa'ayuhuma afdal. Dalam masalah puasa misalnya, Allah, Rasulullah SAW memberi keringanan bagi umatnya, ya, untuk menyambung puasanya sampai masuk waktu sahur. Yaitu dia tidak berbuka pada matahari ketika matahari tenggelam, tapi dia berbuka ketika hendak sahur, dan itu pun sekaligus bagi sahur untuk puasa berikutnya. Tapi beliau menganjurkan juga pada umatnya agar mereka berbuka segera ketika matahari tenggelam. Maka kalau ada dua orang berpuasa, ya, dia memanjangkan, meneruskan puasanya sampai masuk waktu sahur. Akan tetapi yang kedua dia berbuka ketika matahari terbenam, fa ayyuhuma afdal, maka mana yang lebih utama? Atsani afdal bila syak, yang kedua itu lebih utama, yaitu yang berbuka ketika matahari terbenam. Wal awwal wa in kana la yunha anhu fa innahu jaizun walakinnahu ghairu masyru'. Fantabih li hadza. Adapun awal yang pertama, ya, yaitu yang dia meneruskan puasanya sampai waktu sahur kemudian berbuka ketika itu, walaupun tidak dilarang dan itu boleh, tapi tidak disyariatkan, ya, tidak disarankan. Maka, ya, perhatikan ini. Ayyuhum ahsanu amala. Mana di antara mereka yang lebih baik amalannya? Ya, bukan yang paling banyak, bukan yang paling lama, tapi yang paling baik. Walidzalika tajidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu minal ibadat makana ahsan. Karena itu kita lihat, engkau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan dari perkara-perkara ibadah apa yang terbaik. Yahussu 'ala tibail janazis. Ya. Wa tamurru bihil janaiz wala yatba'uha. Beliau menyarankan untuk mengikuti jenazah, yaitu mengikuti, mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya. Ya. Wa tamurru bihil janaiz wala yatba'uha. Dan pernah lewat pada beliau jenazah, kan, tapi beliau tidak mengantarkannya. Yahusu ala anna suma yawman wa nuftira yawman wa ma dalik huwa la yaf'al hadha. Beliau juga menganjurkan untuk berpuasa, kita berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan beliau tidak melakukannya. Bal kana ahyanan yutilu shaum hatta yuqal la yuftir. Wabil aks yuftiru hatta yuqal la yasum. Ya. Terkadang beliau memperpanjang puasanya sampai hampir dikatakan beliau tidak berbuka. Kebalikannya beliau berbuka sampai dikatakan beliau tidak berpuasa. Qulu hadza yasba'u ma kana arda lillahi azza wa jalla wa aslah liqalbih. Ya. Semua ini dalam rangka mengikuti apa yang lebih diridhai oleh Allah azza wa jalla dan yang lebih baik untuk hatinya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini dari tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.